kalimat itu. Jadi kalau jadi kakek nenek itu kalimatnya yang positif gitu, Pak. Ya, jangan kalimatnya, duh cucu saya emang nakal, Pak. Kok bisa? Kenapa kita tidak berkata positif seperti kalimatnya Abdul Muttalib? Cucuku ini orang hebat kemudian hari. Ya kan? Jangan emang nakal, Pak. Tuh nakal, ya ampun. Nggak boleh, Pak, itu. Apalagi kalimat orang tua ini sakti. Kata Nabi SAW, jangan kalian laknat hartamu, keluargamu. Karena itu akan bisa bertepatan dengan waktu dikabulkan doa. Coba, kalau keluar tuh kalimat, bertepatan dengan dikabulkan doa, apa enggak kejadian beneran? Itu anak dibilang, meng nakal, Pak, nakal tuh anak dijamin. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh kalimat orang, makanya Nabi mengajarkan, kalau marah, diam. Bukan ngomong, karena kalau ngomong tuh bisa enggak terkontrol lagi marah. Diam. Ya, kalau mau bicara, bicaralah yang baik. Ya. Ada enggak orang marah terus bilang, marah saya. Kamu saya doakan jadi Imam Masjidil Haram, nak. Nah, gitu ada enggak gitu? Ada apa-apa. Kalau keluar kalimat mulia enggak apa-apa. Kalau enggak, diam, Pak. Diam. Abdul Muttalib contohkan kita. Dibiarkan. Ini cucuku ini adalah orang yang kelak menjadi orang besar. Kalimat itu. Dan disitulah kakeknya tentu menunjukkan, mengajarkan tentang kepemimpinannya. Karena kelak pemimpin. Dengan kakeknya tidak lama. 8 tahun, saat sudah sangat nyaman dengan kakeknya, di usia 8 tahun kurang lebih, kakeknya meninggal. Jadi subhanallah, Nabi itu oleh Allah memang diajari untuk tidak bersandar pada makhluk sejak usia awalnya. Ini lagi nyaman sama ibunya, ibunya meninggal. Cuma setahun kurang lebih. Bersama kakeknya lagi nyaman, kakeknya meninggal. Nanti Nabi punya anak, Pak. Anak laki, anak perempuan. Berapa anak Nabi? Totalnya? 7. Yang laki berapa? Berapa? Ibrahim. 3. Yang perempuan? 4. Nabi SAW punya anak perempuan, perempuan, perempuan. Kemudian punya anak, ada laki-laki 2. Yang 2 meninggal di usia kecil-kecil. Subhanallah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, nikah dengan Maria Al-Qibtiyah, kemudian punya anak dikasih nama Ibrahim. Harapan tumbuh lagi kan, anak laki-laki lagi. Subhanallah. Ya. Sama juga, Pak. Bahkan Allah wafatkan sebelum usia 2 tahun. Para ulama sejarah mengatakan bahwa karena itu nabinya tidak boleh bersandar pada makhluk. Nabi lagi nyaman dengan Abu Thalib. Karena itu Abu Thalib sebagai benteng sangat kokoh dari serbuan orang-orang Quraisy yang mengganggu dakwah Nabi. Diambil juga tuh pamannya. Makanya itu biasakan menggantungkan diri hanya pada Allah. Allahus Samad. Allah yang maha. Tempat bergantung, tempat kita semua minta. Bergantung ke makhluk terlalu lemah, Pak. Bersandar kepada makhluk lemah. Kata Nabi, makanya Nabi mengatakan. Ini kalimat Nabi. Orang yang paling kuat adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Kalau mau jadi orang paling kokoh dalam hidup, yang kuat tawakalnya, Pak. Kalau tawakal itu berarti menggantungnya pada Allah. Kalau bersandar sama orang, asal kita sakit yang diingat orang. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit saya? Asal orang punya masalah, siapa yang bisa bantu saya? Ingat Allah dulu. Tempat bersandar yang sangat kokoh. Kalau makhluk nih, Pak, di kita sandari, itu ambruk lama-lama juga. Tidak kuat, karena kita ini makhluk lemah juga. Disandari juga enggak tahan lama. Maka Nabi katakan kalau mau jadi orang paling kuat, maka paling kuatlah dalam tawakal. Karena Nabi dalam hidupnya itu merasakan semua. Baik. Setelah itu Nabi Muhammad kecil diserahkan ke pamannya. Nah, bersama pamannya inilah hidupnya sangat panjang. Bersama pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib itu punya istri yang luar biasa. Namanya Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Fatimah binti Asad itu wanita yang sangat dikenang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah menyebut 3 wanita dengan sebutan Ummi Ba'da Ummi. Ini Ummi saya, ibu saya, setelah ibu saya. Ada 3 wanita yang oleh Nabi Muhammad disebut ibuku setelah ibuku. Ibu kandungku, saya punya ibu yang lain 3 orang. Yang 1, Suwaibah. Tahu Suwaibah? Ya, betul. Jadi dulu dia mantan budaknya Abu Lahab. terus dibebaskan oleh Abu Lahab. Disebutkan dia dibebaskan gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab akan kelahiran ponakannya itu Muhammad. Jadi Abu Lahab itu awalnya senang dengan Nabi Muhammad. Ya. Awalnya senang ya. Oh senang sekali. Sampai gara-gara cuma yang ngasih tahu bahwa lahir ponakanmu wahai Abu Lahab itu yang ngasih tahu adalah budaknya yang bernama Thuwaiba. Itu dibebaskan dari perbudakan gara-gara itu aja. Saking senangnya. Ya, bahwa nanti jadi musuh nomor satu itu nanti ya kan. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya. Jadi Thuwaiba. Thuwaiba ini sempat menyusui sebentar. Sebentar sebelum dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang kedua siapa? Maaf salah. Halimatus Sa'diyah. Kenapa saya bilang Thuwaiba? Halimatus Sa'diyah. Tiga wanita saya sebut. Salah. Saya mohon maaf salah. Ummu Aiman, Halimatus Sa'diyah, Fatimah binti Asad. Maaf bukan Thuwaiba. Saya salah sebut. Ummu Aiman ini barokah nama aslinya. Dia adalah pembantu di keluarga Nabi SAW. Sejak bapaknya Abdullah dulu Thuwaibah lagi. Ummu Aiman ini adalah pembantu di keluarga itu. Ummu Aimanlah yang menemani Muhammad pulang dari Abwa tempat meninggal ibunya sampai ke Mekah. Itu bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu nanti oleh Nabi dinikahkan dengan putra angkat beliau. Zaid bin Haritsah. Punya anak Usamah bin Zaid. Ini wanita berkahnya luar biasa. Sesuai dengan namanya. Namanya Barokah. Berkahnya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan bahwa kalau kalian mau menikahi wanita ahli surga, nikahi Barokah. Subhanallah. Itu wanita ahli surga itu. Jadi kalau nyari istri begitu, mana wanita ahli surga saya mau nikahi dia. Gitu. Nah, tahu gimana nyarinya. Kan? Ini oleh Nabi disebut Ummi Ba'da Ummi. Kemudian yang kedua Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang kita tahu bagaimana jasa besarnya. Dan yang ketiga adalah Fatimah binti Asad. Istrinya Abu Thalib. Nabi nyebut itu ibu setelah ibu. Fatimah binti Asad nanti oleh Nabi SAW. Nanti meninggal pas beliau jadi Nabi. Sudah jadi Nabi. Nabi makamkan. Nabi nangis. Nangis di makam itu. Nabi yang menurunkan di liang lahat itu. Adapun Barokah itu dinikahkan oleh Nabi tadi saya katakan. Halimah itu nanti juga bertemu waktu Nabi sudah menjadi Nabi dan Halimah juga masuk Islam bersama keluarga besarnya. Jadi semua ini tiga wanita ini adalah tiga wanita yang beriman. Tiga wanita yang beriman. Makanya susah tumbuh anak-anak hebat ketika sang ibu tidak beriman. Susah Pak. Sangat sulit. Baik. Bersama dengan Abu Thalib, nah masalahnya begini. Abu Thalib itu adalah paman yang anaknya banyak tapi miskin. Dia pemimpin besar, iya. Tapi dia anaknya banyak, miskin. Ketambahan beban Muhammad. Padahal harusnya dipilihkan pamannya lain, tapi tidak. Oleh Abdul Muthalib diamanahkan kepada Abu Thalib. Nah, Abu Thalib keadaannya seperti itu. Tapi Abu Thalib mencintai Nabi Muhammad SAW dengan kecintaan yang melebihi cintanya pada anak-anaknya. Begitu juga istrinya, Fatimah binti Asad. Sehingga, tapi ini menarik Pak, ini konsep pengasuhan anak yatim. Sangat menarik. Pengasuhan anak yatim itu kalau dalam Islam sebenarnya dianjurkan untuk dibawa pulang ke rumah kita. Kalau ini bisa, anak yatim itu tidak ditempatkan di satu gedung sendiri kayak sekarang, Darul Aitam. Kalau memang panti asuhan, kalau memang tidak ada enggak apa-apa taruh di situ, tapi membinanya akan lebih cepat bagus hasilnya ketika dibawa pulang. Dibagi aja ke saya satu, ke Pak Muhammad satu, ke Pak Abdurrahman satu gitu. Itu dibagi-bagi gitu. Karena itu, di sana mereka banyak belajar. Contohnya Nabi Muhammad. Muhammad sadar bahwa dia bukan anak kandungnya Abu Thalib. Kalau ada makanan datang, anaknya Abu Thalib kumpul gitu pada rebutan, Muhammad minggir, Pak. Sadar bukan anaknya, itu bagus. Bagus, Pak. Dia menyadari posisinya dan siapa dirinya. Ini sudah anak angkat, ya kan. Belagaknya tidak karuan, ya kan. Karena memang kesalahan fatal ketika orang mengasuh anak yatim, terusnya nasabnya disembunyikan. Tidak boleh. Udu'uhum li'abaihim wa'aqsatu indallah. Panggil mereka dengan nama-nama bapak mereka. Enggak boleh disembunyikan nasab itu. Harus dari sejak awal disampaikan. Kau memang di keluarga ini kami mencintaimu. Ini bapak ibumu yang mengasuh. Tapi ada bapak ibu kandungmu. Sampaikan ke mereka. Baik. Di sepanjang bersama Abu Thalib, Muhammad banyak diajari banyak hal, Pak. Karena keadaan miskin itulah menyebabkan banyak pelajaran didapat. Di antaranya Muhammad diajari untuk menggembala kambing. Menggembala kambing, Pak. Ternyata gara-gara miskin itu menggembala kambing terus dapat upah. Hanya beberapa dirham. Dapat upah. Dan ternyata konsep penggembalaan kambing itu oleh Nabi dikatakan, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Jadi kalau mau jadi orang besar, gembala kambing, Pak, tolong. Beneran ini. Itu konsep. Tuh, kenapa begitu? Subhanallah. Ada buku bagus sekali. Bukunya belum ada terjemahannya. Tulisannya Dr. Muhammad Imarah. Tentang judulnya Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah. Di dalam buku itu ditulis tentang penggembalaan kambing. Judulnya begini. Min ra'iyil ghanam ila ri'ayatil umam. Dari menggembala kambing sampai memimpin umat. Apa hubungannya gembala kambing sama sampai bisa memimpin umat? Itu makanya, Pak. Konsep Nabi itu gak usah banyak ditawar dulu. Lakukan aja dulu, nanti Anda akan tahu pelajarannya. Kita ini sok pinter. Dianalisa dulu, wah gak masuk akal. Aduh, biasa. Kelamaan, Pak. Kita ini beriman kalau ada penelitian. Jadi sebenarnya kitab suci kita penelitian, bukan Quran. Kalau ada penelitian baru percaya, baru mau saya laksanakan karena ada penelitiannya nih, Pak. Ini penting untuk menguatkan iman, tapi kalau beriman gara-gara ini, Anda kitab sucinya apa sebenarnya? Ya kan? Umpamanya untuk kita mau minum sambil duduk, perlu penelitian dulu baru saya minum sambil duduk. Untuk saya minum disuruh tangan kanan, makan tangan kanan, baru saya makan tangan kanan ketika ada penelitiannya. Gak perlu, Pak. Orang beriman tuh nabi apa sampai ajarkan, lakukan gitu. Sami'na wa ata'na, tepat. Betul. Baru penelitian nyusul. Silakan diteliti apa hikmahnya itu semakin menguatkan kecintaan kita pada syariat ini. Nah, seperti Rasulullah SAW ini, ya kan, ketika tadi dicontohkan tentang masalah penggembalaan kambing, ya kan? Silakan dipelajari, Pak. Dan ulama sudah sampaikan panjang lebar tentang bab itu. Tentang masalah kambing, kenapa kambing, apa hubungannya, dan segala macam itu ada babnya sendiri. Sampai itu ada pembahasannya. Karena kata Nabi, tidak ada Nabi kecuali pasti pernah menggembala kambing. Itu dah satu. Nah, ternyata memang semua syarat menjadi Nabi layak sudah gitu ya. Menggembala kambing sudah jadi Nabi. Jadi kalau mau jadi orang besar, menggembala kambing dulu kan. Kemudian, penggembalaan kemudian juga berlanjut bahwa Abu Thalib mulai mengarahkan Muhammad untuk belajar dagang. Karena Quraisy itu ahli dagang, Pak. Gitu ya. Jadi kalau di sini ada yang keturunan Quraisy, Anda sebenarnya ahli dagang. Betulan, Pak. Jadi tolong dijaga tentang potensi ekonomi yang satu ini, karena berdagang itu potensi besar di umat ini. Betul, Pak. Bukankah Allah berfirman, "Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif." Rihlatasyita'i wassaif dalam tafsirnya adalah dagang. Rihlah musim syita, musim dingin dan musim panas. Itu dagang. Dagang ke negeri Syam, ke negeri Yaman, dan nyebrang sampai ke negeri Habasyah. Itu Quraisy. Dicatat Allah sebagai ahli dagang. Jadi yang Quraisy-Quraisy, ya kan? Mengalir di darah Anda dagang itu. Betulan. Ya. Saya diceritain sama orang, Pak. Ada seorang dokter, Pak dokter. Seorang dokter tapi agamanya Kristen. Terus berbincang dengan teman saya. Si dokter ini bilang gini. Dia bilang, aneh ya muslimin dan kita ini, orang Kristen nih. Kenapa? Kita ini Tuhannya, Nabi Isa itu, Yesus itu sebenarnya dokter. Ahli pengobatan. Nah, kalau Nabi kalian, itu kan pedagang. Tapi kenapa sekarang muslim senang jadi dokter? Kita malah senang dagang ini. Kristen bilang kita ini senang dagang ini malah. Semua baik, semua mulia. Tapi tadi bahwa kan ini kan masalah potensi masing-masing, Pak. Ya, karena nanti ketika bicara Mekah Madinah beda. Orang Mekah itu karena tidak ada tanah yang bisa ditanami, maka mereka berdagang. Orang Madinah karena tanahnya lumayan subur, maka mereka bertani. Dan dua-duanya penting. Waktu muslimin menaklukkan tanah Irak di zaman Umar radhiyallahu anhu, itu tanah Irak itu suburnya luar biasa, penghasilan buminya luar biasa, negeri yang kaya raya gara-gara penghasilan bumi. Ketika Umar mendapatkan berita bahwa sudah ditaklukkan Irak, Umar segera menyusun untuk merencanakan tentang tanah Irak yang sangat subur itu. Siapa yang paling paham? Bukan orang Mekah. Orang Madinah yang paham. Jadi semua potensinya penting. Potensinya ada. Tapi ini dua hal yang penting. Dagang, bertani. Itu perpaduan sahabat Nabi SAW. Menarik. Jadi diajarilah berdagang. Usia 12 tahun sudah sampai ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam. Tapi sampai negeri Syam ternyata pulang lagi. Kan? Nggak sampai sempat dagang, pulang lagi. Singkat kata adalah ketika beliau sudah berusia 15, usia 20. Itu ada perang sekurang lebih 5 tahun. Itu perang saudara di Mekah. Usia kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan disitulah Nabi Muhammad usia baru 15 tahun. 15 sampai 20. Itu merasakan, perang itu nggak enak ya. Perang itu pedih ternyata. Maka ketika ada perjanjian damai. Usia Nabi Muhammad saat itu 20 tahun. Ada perjanjian damai. Di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Diundanglah itu Muhammad yang usia 20 tahun. Ikut diundang bersama orang-orang senior, orang tua. Untuk menyaksikan perjanjian damai. Dan Nabi mengatakan, kalau sekarang, ini waktu beliau sudah menjadi Nabi. Kalau sekarang saya diundang lagi untuk hadir di acara seperti di rumahnya Abdullah bin Jad'an, saya pasti akan hadir. Apa maksudnya? Beliau suka damai. Perang itu gak enak. Jadi kalau saya diundang, Pak, kalau diundang saya akan datang, pasti datang. Untuk urusan perdamaian itu. Tapi semua, ada semua. Perang, jadi gembala kambing sudah. Perang sudah. Damai sudah, ya berdagang sudah, semua dilewati oleh Nabi SAW. Tentu semua keahlian-keahlian, Pak. Keahlian-keahlian. Maka ketika Nabi SAW di usia 25 tahun, nah beliau nikah. Nikah kan? Nah, nikah itu, ketika Nabi nikah, sebenarnya tadi saya katakan, Nabi itu gak punya uang. Ketika ditanya oleh Nufaisa atau Nafisa, ditanya oleh Nufaisa ke si perantaranya Khadijah. Wanita perantara Khadijah itu, kenapa enggak nikah Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ma indi ma atazawwaju bih. Saya enggak punya apa-apa buat nikah. Enggak punya, Pak. Terus orang suka salah paham. Loh, tapi Nabi kaya, Pak. Buktinya mahari 20 ekor unta. Tanya dulu itu 20 ekor unta punya siapa? Bukan punya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad 20 ekor unta terus bilang miskin, salah itu. Nabi bilang, saya tidak punya uang untuk menikah. Makanya Nufaisah mengatakan, bagaimana kalau kamu diajak menikah oleh seorang wanita yang tidak mempedulikan kekayaanmu dan dia berasal dari nasab sangat mulia. Kata Nabi Muhammad, siapa? Khadijah. Kata Nabi, sepakat. Nah, 20 ekor unta itu, mahar 20 ekor unta itu dikasih oleh paman-pamannya. Sebagian harta Muhammad, sebagian patungan paman-pamannya, Pak. Iya. Dan itu menarik, tolong diperhatikan ini. Kita ini konsepnya udah kebolak-balik. Kita ini terlalu besar untuk biaya walimahnya. Tetapi maharnya seperangkat alat mandi, kan? Seperangkat alat sholat, ya kan? Sama satu Quran. Salah, Pak. Salah konsepnya. Antum perhatikan konsep Nabi SAW. Mahar Nabi kepada para wanita tidak ada yang kecil. Walaupun Nabi menganjurkan pada para wanita, wanita paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Itu untuk wanita. Tapi untuk laki-laki, Nabi kasih contoh dalam aplikasinya, penghormatan pada wanita, mahar Nabi tidak ada yang kecil untuk istri-istrinya. Silakan lihat mahar-mahar Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW itu mengajari kita begitu. Bahwa Nabi SAW mengajarkan agar kalau wanita memang mahar itu tidak boleh yang menyulitkan, itu wanita yang berkah. Nah, tetapi Nabi berikan contoh pada kaum laki-laki bagaimana menghormati wanita. Makanya saya selalu anjurkan pada para orang tua. Kalau bapak ibu punya anak perempuan, maka sampaikan, ajarkan ke mereka agar tidak menyulitkan tentang mahar saat nanti menikah. Tapi kalau Anda punya anak laki-laki, Pak, kalau Anda mau bantu anak, bantu maharnya. Bukan sekedar menyiapkan pestanya. Kita ini pestanya harganya 3 miliar, ya kan? Tadi, seperangkat alat sholat, gitu. Salah ini, Pak. Salah ini. Ya, 20 ekor unta. Berapa itu harganya, Ustaz? Berapa, Ustaz? Setengah miliar, Ustaz. Nah, mahar setengah miliar, ya kan? Oh. Oh, unta itu bukan cuma susunya, Ustaz. Kencingnya aja harganya mahal. Betulan. Hari ini Anda kalau ke Saudi, pokoknya mesen susu, apa kencing unta. Itu inden, Pak. Betul. Betul, Ustaz. Iya. Kenapa? Karena ada hadis tentang bab itu saja. Spesial, tapi jangan dilebarkan. Entah kencing yang lain juga. Enggak, ini spesial tentang bab itu. Dalam kisah masyarakat Uroniin. Saat itu, ya. Khair. Jadi, Nabi menikah. Usia 25 tahun menikah. Dan ini juga ada poin besar tentang tema pernikahan. Karena ini kan sebenarnya pernikahan yang tidak sekufu, Pak. Tidak setara, ya kan? Ini kan pernikahan karyawan dengan big boss. Betul, ya? Suaminya karyawannya, salah satu, bukan mending satu, salah satu karyawan saja, dan Khadijah big bossnya. Harta kaya. Dan Khadijah dilamar oleh banyak petinggi Quraisy, tidak mau. Maunya sama anak muda itu. Ya, kalau usia Khadijah, ulama berbeda pendapat. Ya, kalau riwayatnya Ibnu, kalau kalimatnya Ibnu Ishaq itu 28 tahun. Kalau riwayatnya Al-Waqidi 40 tahun. Oke. Okay. Nah, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Dan itu pernikahan yang sebenarnya kalau dari sisi harta tidak sekufu. Hati-hati dengan pernikahan yang tidak setara. Harus pandai menyesuaikan. Karena kalau laki-laki jatuh rasa martabatnya, maka tidak lama rumah tangga akan hancur. Karena itu melanggar ayat di An-Nisa 34. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim dan seterusnya. Bahwa laki-laki qawamnya. Nah, qawam itu faktornya dua. Karena punya kelebihan yang Allah berikan, dia punya kelebihan di atas istrinya. Dan yang kedua adalah dia menafkahkan sebagian hartanya. Lah sekarang ini Khadijah hartanya lebih banyak daripada Muhammad SAW. Itu biasanya akan jadi masalah. Tapi Khadijah wanita mulia dan Nabi Muhammad tahu bagaimana dia mengangkat qawamahnya. Dan seterusnya. Di antara yang dilakukan Khadijah adalah Khadijah menyerahkan seluruh harta dagangnya ke suaminya. Urusin harta dagangku, nanti Muhammad Aisyah, Khadijah tinggal minta ini, bekasi. Padahal duit-duit dia, okay, untuk menaikkan itu. Ya, kalau enggak bahaya. Apalagi kalau istrinya orang yang tidak soleha, ya kan? Begitu ada masalah dikit disebut-sebut. Kamu tahu kamu sama siapa waktu nikah sama saya? Kalau sudah begitu jatuh, tinggal nunggu retak rumah tangga itu. 25 tahun beliau menikah, dalam perjalanan panjang sampai dianugerahi putra putri dari Khadijah 6 orang. 4 perempuan, 2 laki-laki. Dan usia 35 disebutkan tentang kisah Al-Amin. Lihat Pak, kisah Al-Amin menarik sendiri. 35 tahun Nabi Muhammad sudah di posisi sangat eksis di masyarakatnya. 35 tahun Nabi menyelesaikan masalah besar, hampir perang terjadi di Quraisy. Hanya ini catatan Bapak Ibu, mohon catatan ya. Saya tidak tahu ini di mana kesalahannya. Gampang banget mereka, ya, masyarakat Arab Mekah atau Madinah atau itu gampang betul. Urusan sepele perang, Pak. Sepele perang. Kalah taruhan apa? Kalah pacuan kuda, perang. Baca syair, perang. Perang fisik, mati sampai saya ngerti, mudah sekali. Dan tuh lihat sekarang hari ini Jazirah Arab, perang. Allah. Di mana-mana, Ustaz? Seluruhnya. Makanya kalau tanpa Islam, tanpa Islam kita hancur. Tanpa Islam kita bukan siapa-siapa. Siapapun kita. Maka, lihat Pak, 35 tahun itu hampir ada. Gara-garanya simpel, sederhana. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Cuma itu aja. Ka'bah itu kan roboh gara-gara banjir. Sebagian dindingnya jatuh. Oleh mereka, kemudian mereka robohkan. Walaupun ada drama perobohan itu kan gak ada yang berani merobohkan Ka'bah. Mereka baru aja ingat kisah itu, Abraham baru niat merobohkan Ka'bah jadi hancurkan. Allah, siapa yang berani ngerobohin Ka'bah kan? Sampai ada yang memberanikan diri mengatakan ya Rob, kami tidak mau menghancurkan seperti Abraham, tapi kami ingin membancurkan kemudian membangun lagi. Gitu, maka ada yang berani kemudian dirobohkan dibangun. Begitu dibangun Hajar Aswad harus diletakkan di tempatnya semua. Itu berantem siapa yang berhak. Akhirnya ketemu. Mereka buat perjanjian kita tahu. Bahwa siapa yang masuk besok pagi paling duluan dari pintu ini, maka dia yang akan meletakkan. Ternyata masuk Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, Hadal Amin, Radhi Nabi. Ini Al-Amin, kita semua ridho. Lihat, Nabi Muhammad sudah menjadi tokoh pemersatu di usia 35 tahun. Beliau punya gelar Al-Amin. Semua masyarakat ridho kalau Muhammad yang melakukannya. Nah, ternyata masyarakat itu akan selalu nyaman dan ridho kalau kita Al-Amin. Punya sifat amanah, Pak. Coba perhatikan pelajaran berikutnya. Rasul Al-Amin. Semua orang Quraisy sepakat Rasul Al-Amin. Bahkan waktu Rasul nanti mau hijrah. Beliau kan dikepung rumahnya, ya kan? Itu beliau mau hijrah ke Madinah. Itu Nabi sempat pesan pada Ali. Karena Ali bin Abi Thalib ditugasi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Nabi bilang, Ali, ini ada beberapa harta. Ini harta titipan beberapa orang. Ini punya fulan, punya fulan, punya fulan, punya fulan. Tolong besok disampaikan. Ya. Apa artinya? Nabi Muhammad itu menjadi tempat penitipan harta. Kurang lebih kayak bank hari ini, Pak. Ya kan? Tempat penitipan yang paling aman. Karena kalau dititipkan enggak berkurang tuh duit, ya kan? Enggak berkurang. Utuh, amanah. Tapi orang seamanah itu waktu menyampaikan Islam ternyata ditolak. Bagaimana kalau hari ini para penyampai agama orang tidak amanah? Orang yang amanah ditolak, Pak. Itu orang tidak amanah. Terus menyampaikan bicara agama, bicara Islam. Orang tidak amanah. Cacat amanah. Maka ketika Al-Amin, Al-Amin, hadal Al-Amin, radhina bih. Ini Al-Amin kita ridho kalau Al-Amin. Itu saja ternyata waktu dakwah ditolak oleh masyarakatnya. Padahal semua tahu Al-Amin. Ini Al-Amin. Bapak Ibn Rahmati Allah. Maka nah 35 itu Nabi puncak. Saat setelah itulah Nabi itu sudah gelisah luar biasa. Kegelisahan itu disinilah mengawali semua kebaikan. Orang-orang yang beriman hidup di masyarakat jahiliyah pasti gelisah. Bapak Ibu kalau mau ngukur iman gampang caranya. Iman kita setebal apa? Setel TV kita itu, channel apapun setel. Kalau hati gak gelisah rasanya harus ditanyakan imannya, Pak. TV hari ini setel TV. Cek, setel. Setel aja jam berapa aja setel tonton sekian lama sekian pindah-pindah channel. Aja. Kalau Anda gak gelisah hatinya ngeliat acara-acara hari ini. Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Pakai tangan. Gak bisa bi lisani. Gak bisa. Bi qalbi. Fadhalika ad'aful iman. Ini iman paling lemah. Kalau ini saya gak ada. Makanya orang-orang beriman. Tinggal di masyarakat jahiliyah. Pasti gelisah. Pasti gelisah. Nabi gelisah. Gelisah. Gak begini cara hidup. Mosok patung dia yang buat. Dia juga yang sujud di depannya. Gak begini cara hidup. Masa iya mereka bunuh anak perempuan? Masa iya mereka pelacuran resmi? Pelacuran itu resmi, Pak. Dan itu dianggap nikah di masyarakat Quraisy dulu. Disebutnya nikah. Nikah itu kata Aisyah ada beberapa jenis diantaranya pelacuran itu. Dan rumah-rumah pelacur itu dikasih tanda di depan rumahnya. Jadi kalau mau melacur ya tinggal masuk ke rumah itu. Itu legal. Legal ya di zaman itu. Gelisah Nabi. Saling mendzalimi, kejahatan. Semua gelisah. Nah itu orang beriman. Nah itulah yang kemudian mengantarkan beliau ke Gua Hiro. Jadi mengantarkan beliau ke Gua Hiro itu kegundahan yang luar biasa. Ini gak begini, ini mesti ada harus, ini solusinya di mana gak tahu. Tapi jadi itu mengantarkan beliau. Maka disebutkan kata dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul itu at-tahannus. Tahannus itu beribadah beberapa malam di Gua Hiro. Tapi ini syariat sudah tidak ada lagi ya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti habis pulang ngaji di sini kemudian ada ke gunung ya kan ke gua entar saya salah nanti. Karena syariat itu sudah tidak ada lagi. Para ulama mengatakan itu adalah syar'u man qoblana, sebagian mengatakan ini syariat umat terdahulu. Ya, kalau mau penggantinya itikaf, Pak. Ya kan? Jangan semedi. Itikaf 10 hari itu Ramadan tuh lakukan seutuh-utuhnya di masjid enggak keluar-keluar. Semedi ini ya di masjid itu baru. Jadi disitulah kemudian menyebabkan beliau naik turun ke sana untuk memikirkan, ya. Dan Hiro, gua Hiro di atas itu, dulu disebut-sebut ya bisa melihat aktivitas orang Mekah kalau dilihat dari atas itu. Jadi Nabi renungi, Nabi tadabur ini apa yang terjadi di masyarakat, apa solusinya, tidak tahu. Ya. Sampailah kemudian semua kegundahan itu dijawab oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau mau tahu solusi dari kejahilian ini Quran, Pak. Mau tahu dari kegundahan orang-orang beriman hari ini Quran. Gitu kan? Itu solusinya. Iqra, mulai baca Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Kemudian itu wahyu pertama. Singkat kata adalah wahyu itu turun dan Nabi terus mulai membina berdasarkan panduan Quran. Umpamanya Tentu ini waktu itu ya, kalau saat ini syariat sudah sempurna. Waktu itu sholat, perintah sholat lima waktu itu belum turun. Karena perintah-perintah yang sifatnya hukum, fikih, itu rata-rata turun di Madinah. Kalau sholat lima waktu turunnya setahun sebelum hijrah ke Madinah. Kurang lebih setahun sebelum hijrah ke Madinah. Tapi Nabi sudah ada sholat. Ada dua sholat. Sholat pertama adalah sholat pagi sore. Dua rakaat, dua rakaat. Sholat yang kedua adalah setelah turun surat Al-Muzammil, surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu min qusminhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Ada perintah membaca Quran, mentartilkan Quran, ada perintah untuk bangun malam hari, qiyamul lail dan seterusnya. Dan itu qiyamul lail itu sempat wajib selama setahun, bukan sunnah, wajib selama setahun. Sempat itu sampai turun ayat yang terakhir di surat Al-Muzammil baru jadi sunnah. Jadi di Mekah itu, tabib dirahmati Allah, itu yang namanya ibadah itu tidak banyak perintah turun. Karena ibadah itu beban. Ibadah mahdoh maksud saya, itu beban. Orang sholat kan berat. Quran yang bicara, bukan saya. Wa innaha lakabiratun illa ala khasyi'in. Sholat itu berat, kata Allah. Memang berat. Berat, ya kan? Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang yang khusyuk tidak berat. Makanya kalau mau ngukur khusyuk apa enggak khusyuk, gampang. Berat apa enggak? Kan gitu. Serhana, Pak. Berat enggak tuh sholat? Kalau masih berat berarti khusyuknya belum. Ya, karena kalau buat orang yang khusyuk, sholat tidak ada beratnya. Mekah itu fasenya yang dilalui Nabi. Itu kalau dibuatkan adalah ada fase Nabi SAW di Mekah. Di awal-awal dakwah beliau membangun orang-orang awal. Kemudian ada peristiwa pengetatan orang-orang Quraisy. Sampai Nabi memerintahkan hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah 1, hijrah 2. Kemudian pemboikotan. Kemudian setelah itu peristiwa tahun kesedihan Nabi. Sampai dakwah ke Taif. Abu Talib meninggal. Istrinya pun meninggal. Kemudian nanti ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ada peristiwa mengawali hari kedatangan 6 anak muda dari kota Madinah yang masuk Islam. Itulah cikal bakal Nabi membuka Madinah. Itu perlu waktu 3 tahun. Nah, singkat saya sampaikan poin-poin ini. Waktu Nabi SAW beliau mulai berdakwah itu kan dia perlu mendakwai orang. Karena perlu tim, gak bisa kerja sendiri. Ya, sehebat Nabi Muhammad gak bisa sendiri. Jadi kalau ada orang hebat-hebat sendiri enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Nabi ketika hijrah Nabi mengeluarkan satu kalimat. Kata Nabi, "Innalakum ikhwanan wa daran ta'manu nabiha." Kalian punya ikhwan, ikhwan berarti tim. Saudara-saudara seperjuangan. Daran dan dar, dar itu rumah, tempat. Ta'manu nabiha, kalian aman di sana. Jadi perlu dua-duanya, Pak. Perlu pendukung tim dan perlu tempat. Ya, markas, yes, markas. Penting dua-duanya. Ada markas enggak ada tim ya enggak bisa. Ada tim enggak ada markas susah, Pak, untuk merencanakan segala hal. Dua-duanya harus ada. Maka Nabi terus mencari orang dan mencari tempat. Kalau Imam Az-Zuhri menghitung sampai 15 suku itu ditawarin Nabi enggak satu pun terima. Telaten Nabi, Pak, telaten, tawari satu-satu enggak ada satu pun terima. Nah, tapi ada poin menarik di awal dakwah Nabi. Di awal dakwah Nabi ini menarik, Pak. Ternyata memang Nabi memulai hanya dengan 6 orang saja itu. 6 orang. Di Mekah 6, di Madinah 6. Menarik ini. Di Mekah, kalau kita hitung, lihat, ada Nabi SAW. Ada Khadijah. Ini pertama masuk Islam ya. Ada Khadijah. Ada putra-putri beliau. Kita jadikan satu. Ada Ali bin Abi Thalib. Bin Talib, ada Zaid bin Harithah, anak angkat beliau, ada Abu Bakar, teman terbaik beliau, teman terdekat. Berapa orang? Kalau di total kurang lebih 6. Kalau dicetilkan di anaknya lebih banyak. Di Madinah, waktu Nabi mau dapat Madinah juga hanya 6 anak muda Madinah. Semua laki-laki, 6 orang. Jadi sebenarnya, Pak, untuk membangun sebuah peradaban, jumlah segini udah kebanyakan. Jadi kalau jumlah segini gak mampu berbuat apa-apa, ya mari kita koreksi pengajian ini. Kita harus mampu berbuat sesuatu, Ustaz. Nabi 6 orang saja untuk membuka Madinah yang nanti menjadi pusat peradaban bumi. Itu hanya modalnya 6 orang. Ini sudah berapa yang hadir, Pak? Kan, Masya Allah, Pak. Ini sudah cukup untuk berapa kota, Ustaz? Cukup, Pak. Ya kan? Cukup untuk beberapa kota kan. Ya. Asal konsep perjuangannya memang seperti Nabi itu. Hanya 6 orang. Nah, 6 orang itulah yang mengawali hari-hari ya, Nabi SAW terus berkembang, tumbuh, saling terus datang. Hari kedua langsung datang orang-orang terbaik. Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad, orang-orang istimewa itu datang di hari kedua atas jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menghantarkan hidayah setelah Allah SWT. Ini terus berjalan sampai lama-lama diketahui kegiatan ini oleh orang Quraisy. Maka tadi saya katakan, membangun itu gak usah banyak bicara. Bangun saja. Bangun. Dibangunkan itu, dibangun oleh Nabi. Itu aja ketahuan. Begitu ketahuan mereka mulai melakukan intimidasi, caci maki, segala macam, sampai fisik, sampai disiksa. Tapi Nabi Muhammad tidak disiksa gara-gara hanya karena dia Quraisy saja. Dan dia dari keluarga Bani Hasyim, itu aja. Kalau enggak disiksa juga. Walaupun sekali waktu ada juga yang nekat. Sampai Nabi melihat bahwa solusinya adalah mereka harus hijrah. Hijrah ke negeri Habasyah. Kata Nabi, yang mau hijrah ke negeri Habasyah. Menyelamatkan iman. Hijrah Habasyah 1, hijrah Habasyah 2. Nah, Nabi terus melakukan dakwah, makin hari keadaan di Mekah makin sulit. Makin sulit. Dan puncaknya adalah pemboikotan itu. Tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. 3 tahun Nabi diboikot. Pemboikotannya lebih jahat dari hari ini. Kalau ada negeri yang di embargo hari ini, lebih jahat Quraisy dulu waktu memboikot Nabi SAW. Karena bukan cuma ekonomi yang diboikot itu. Ekonomi, iya. Bahkan sampai tidak boleh berbicara dengan mereka. Tidak boleh jual beli dengan mereka. Terus makan apa? Setiap ada yang datang dagangan gak boleh jual beli sama mereka. Duduk gak boleh sama mereka. Yang sudah mau menikah dengan mereka batalkan pernikahan. Jahat Pak, jahat sekali. Keadaan itu sangat memburuk keadaannya. Dan selesai pemboikotan itu Abu Thalib meninggal. Sudah usia sudah tua, kesehatan mulai bermasalah. Apalagi di usia pemboikotan dia ikut diboikot walaupun tidak beriman. Tapi karena dia melindungi Muhammad dia ikut diboikot. Dari keluarga Nabi semua diboikot kecuali Abu Lahab yang tidak diboikot. Dari keluarga Nabi. Karena itu malah dedengkotnya. Gitu. Begitulah perjuangan Nabi di kota Mekah. Dan itu terus dilakukan. Dan subhanallah Allah hibur banyak nabinya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَىٰ. Muhammad, jangan sampai kau lukai dirimu, kau mencederai dirimu, hanya karena kamu sedih melihat mereka tidak kunjung beriman. Jadi banyak sekali ayat hiburan buat nabinya, Pak. Sedih, Pak. Ya Allah, ini datang ke Taif dilempari, datang ke sini dihina, di sini dicaci maki, di sini bahkan Nabi sholat ditindih dengan kotoran unta. Nabi dicekek juga waktu sholat. Sahabatnya sudah dikepukin, dipukuli, bahkan ada yang meninggal. Ditombak seperti Sumayyah dan seterusnya. Sangat menyedihkan. Jadi keadaan perjuangan awal sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu pernah jalan kaki ke Taif? Jangan Pak, jangan coba. Kalau enggak kuat. 70 kilo. Naik gunung. Nabi jalan kaki Pak, untuk Islam ini. Boleh Pak, kapan-kapan kita coba. Supaya kita merasakan begini rasanya. Ya Allah, Nabi dakwah. Jalan sendirian hanya dengan putra angkatnya. Zaid bin Harithah, jalan kaki. Jalan kaki. Mau menyampaikan Islam. Bukan bisnis, mau menyampaikan Islam. Ke gunung untuk ke negeri Taif. Sampai di sana mending disambut baik-baik. Kasih teh. Enggak. Dikasih batu. Lempari laki, perempuan, muda, semua. Tua, muda, semua ngelempari. Terluka-luka Nabi. Sedih Pak Nabi. Nabi itu jalan turun dari Taif sampai ke sebuah tempat namanya Qarnut Tha'alib. Qarnut Tha'alib itu hari ini wilayah As-Sailul Kabir di Taif. Itu beberapa mil. Sekitar mungkin 3 mil kalau tidak salah. Itu turun Pak. Itu saking sedihnya beliau. Itu jalan gontai itu tidak tahu yang dipikirkan. Jalan aja tahu ya. Jalan enggak. Jalan tapi jalan dia. Begitu sampai di Qarnut Tha'alib nanya ke Zaid. Sampai di mana kita? Baru Nabi ngeh sadar dia jalan. Saking sedihnya Pak. Sudah bermil-mil jalan sampai di Qarnut Tha'alib ya Rasul. Itu disitulah malaikat datang. Malaikat itu yang menawarkan Muhammad kalau mau sudah diizinkan Allah untuk menghancurkan masyarakat Taif dengan 2 gunung itu. Kata Nabi, tidak. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka umat yang tidak tahu. Mereka enggak tahu kalau aku Rasul. Mereka enggak tahu kalau aku bawa kebaikan, ya. Mereka enggak tahu. Kata Nabi, bal arju an yakhruj min aslabihim man ya'budullaha wahda. Bahkan saya berharap suatu hari keluar dari tulang sulbi mereka. Generasi yang hanya beribadah pada Allah saja. Coba, Pak. Nabi tidak pernah putus asa. Makanya itu pelajaran. Bapak ibunya susah dididik, anaknya culik, Pak. Dalam mana yang positif, ya kan? Anaknya yang dibina. Bapak ini susah, anaknya bina. Nabi tidak pernah putus asa. Bapaknya susah, saya berharap keluar dari mereka generasi yang lebih beriman. Nah, Madinah oleh Nabi disiapkan 3 tahun. Ini hebat, hebat. Nabi menyiapkan Madinah 3 tahun tanpa Nabi datang ke kota Madinah. Bapak Ibu, kalau ada bapak yang punya usaha, kalau mau buka usaha, ya buka usaha ke cabang di sebuah tempat, datang dulu, survei dulu, ini dulu kan. Nabi tidak perlu itu. Cerdas Nabi SAW. Orang cerdas. Allah berikan untuk syariat ini karena makanya gitu, Pak. Kalau punya anak tolong ya kan. Kalau ada bapak ibu yang punya target salah satu anak saya harus jadi ulama nih, jadi ustadz nih, tolong dikasih yang pinter, Pak. Jangan anak sisa. Ya, begitu anak bodoh, enggak naik kelas, kemudian nakal, baru pesantren jatahnya. Makanya umat ini rusak. Yang pinter masuk ke dokteran. Yang pinter jadi arsitek, ya kan? Yang bodoh jadi ustadz. Makanya Indonesia masalah, Pak. Jangan salahkan. Betulan ini, padahal syariat ini perlu orang cerdas. Quran ini orang perlu secerdas Rasulullah SAW. Bukan anak sisa. Jadi pilih anak paling cerdas, masukkan dia jadikan ulama, Pak. Yang lainnya sisa saja enggak apa-apa. Betul ini. Karena tugas terberat itu tugas wahyu itu. Ya, jadi tolong dibalik nih, Pak, cara berpikirnya. Dibalik tolong, Pak. Supaya maju negeri ini dengan Islam. Rasulullah SAW menyiapkan Madinah 3 tahun. 10, begitu beliau dapat 6 anak muda itu. Nabi keliling, asal sudah musim haji, Nabi keliling dari satu suku ke suku lain yang datang haji itu. Sampai Nabi ketemu 6 itu, 6 anak muda ini datang ditawari Islam, mereka mau masuk Islam. Gitu mau masuk Islam, niat subhanallah. Ini enaknya kalau ketemunya sama anak muda, Pak. Mohon maaf tidak menyingkirkan orang tua ini, Ustaz. Orang tua punya posisi tersendiri yang mulia. Tempat kita bertanya, pengalamannya sudah panjang, segala macam. Tetapi namanya peradaban ini, itu adanya di pundak anak-anak muda. Ustaz. Dan itu kalimat Imam Ibnu Katsir, bukan kalimat saya. Ketika beliau menjelaskan surat Al-Kahfi. Fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Fityah itu artinya anak-anak muda yang masih belia, remaja. Pak. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan begitulah. Kalau Ashabul Kahfi anak muda juga. Dan begitulah para pendukung Nabi SAW adalah anak-anak muda. Makanya kalau ngaji isinya anak muda sudah betul. Sudah betul ngajinya, Pak. Bukan berarti kalau isinya tua enggak benar. Tapi manfaat akan lebih besar ketika ngaji anak-anak muda, Pak. Ya kalau sudah tua kan ngaji 2 jam sudah melintir kanan, melintir kiri. Ya kan? Sudah mulai nyari senderan. Ya wajar, Pak. Sudah ini kan. Sudah lama kita pakai nih onderdilnya. Ya. Sudah lama. Kalau anak muda, Pak, subhanallah, mau sampai kapan dilayani? Suruh kemana mereka jalan? Kreatif, cerdas, masih fresh. Itu anak muda. Dan pendukung Nabi SAW muda semua. Tidak ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tidak ada yang lebih tua dari Nabi. Yang paling tua Abu Bakar itu pun 3 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Semuanya muda-muda, Pak. Karena tadi. Nah, Madinah pun sama. Isinya anak muda, Pak. Itu 6 anak muda itu yang mengawali Madinah. Tahun depan, 6 anak muda berhasil mendakwai 7 orang. Bayangkan, setahun kenaikannya 100% lebih sedikit. 6 tambah 7, 13 totalnya. Ah, itu ngaji benar tuh baru. Ya kan? Nambah 100% setahun. Ya, kalau ngaji malah berkurang terus bubar. Salah. Dari 6 tahun depan, tambah 7. Itulah bayat Aqabah 1. Di 13, tapi yang dibayat cuma 12 karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu absen. Tidak bisa datang. Yang dibayat 12 orang. Tahun berikutnya berlipat, Pak, menjadi 75 orang. Dari 13 sampai 75 berapa kenaikannya? 500% lebih, Pak. Subhanallah, Pak. Tapi Nabi melihat pertumbuhan yang sangat cepat itu, Nabi segera dengan cerdas untuk menyisipkan orang. Kan ini pertumbuhan cepat ini, percepatan ini sebenarnya tidak menarik. Tidak menarik, Pak. Karena dia cepat, cepat lebar, tapi kualitas tidak ada. Mungkin ketemu Nabi cuma di situ aja. Ketemu sebentar, wah ini bahaya. Percepatan tanpa ilmu, itu bahaya. Maka Nabi cerdas. Setelah Bayat Aqobah 1 itu, Nabi susulkan orang. Ini ahli ilmu, ahli Quran. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Diutus Nabi ke Madinah. Ini safir pertama Nabi. Duta pertama Nabi SAW. Mus'ab bin Umair. Mus'ab lah yang membantu membuka Madinah dengan ilmunya. Mengawal 13 anak muda itu. Jadi begitu, Pak. Kalau mau percepatan, perbanyak ahli Quran untuk mengawal percepatan itu. Percepatan tanpa ilmu ahli Quran, percepatan itu malah akan jadi bumerang buat kita. Itu sampai kemudian tahun depan, 75 orang, ada perempuannya juga bahkan, walaupun sedikit. Kemudian itu dibaiat, terjadi Baiat Aqobah 2. Setelah itu Nabi bilang, sudah siap Madinah untuk dihijrahi. Kata Nabi, hijrah kalian. Hijrah. Dan hijrah adalah momentum mahal. Momentum besar, pahalanya luar biasa. Setiap sahabat punya pengorbanan sendiri-sendiri. Ada yang berkorban bisnisnya, ada yang berkorban hartanya. Ada yang berkorban orang-orang yang dicintainya, keluarganya. Ada yang bahkan Nabi SAW dihargai kepalanya. Yang bisa membunuh Muhammad atau menangkap Muhammad, 100 ekor unta dia dapat. Jadi hijrah itu selalu mulia, Pak. Makanya kalau ada teman yang hijrah, tolong ditemani. Ada teman nih. Mau hijrah dari yang buruk, mau tobat. Tolong ditemani, Pak. Karena dalam sejarah hidup Nabi, iblis itu datang 2 kali. Datang sendiri, Pak. Iblis. Bukan setan-setan kecil-kecil, jin-jin biasa. Enggak. Iblis langsung. 2 kali. Pertama, waktu Nabi mau hijrah. Yang kedua, waktu Perang Badar. Mengapa di 2 momentum ini? Karena waktu di perang di mau hijrah itu momentum besar, momentum perubahan, titik tolak. Makanya tadi pelajarannya, kalau ada teman kita mau taubat, mau hijrah, tolong ditemani, Pak. Itu iblis saja enggak ridho itu. Dia enggak ngutus jin yang lain. Kalau perlu dia turun sendiri untuk menggagalkan hijrah itu. Enggak ngutus anak buahnya. Kalau big boss turun kan berarti enggak sembarang masalahnya kan? Kalau masalah kecil-kecil ngapain big boss yang turun? Iblis turun langsung. Nah, kenapa Badar? Iblis juga hadir. Karena itu perang besar pertama muslimin. Enggak boleh menang. Kalau menang bahaya. Muslimin punya naik semangatnya kan? Oh, naik. Nah itu iblis langsung yang datang. Nah hijrah. 10 tahun di kota Madinah. Terbagi menjadi poin-poin saya sampaikan singkat untuk penutup. Bahwa ada tahun pertama. Ada tahun 2 sampai 5. Ini sudah hijriah hitungannya, Pak. Ya, kan hijriah mulai. Tahun 1 hijriah. Tahun 2 sampai 5 hijriah. Tahun 6 hijriah. Tahun 6 kemudian 7. Kemudian 8, setelah itu 9 sampai wafat. Ini pembagian ini menjadi sangat luar biasa karena ini adalah tahun di mana Nabi sudah punya kota, punya negeri sendiri. Sudah punya tempat sekarang. Dan kekuatan besar muslimin menjadi sebuah kekuatan yang mulai mengkhawatirkan banyak musuh-musuh Islam. Tahun pertama Nabi gunakan untuk membangun pondasi sebuah negeri. Apa yang dilakukan? Begitu Nabi nyampe, pertama kali yang dilakukan adalah bangun masjid. Selalu itu konsep peradaban. Selalu itu. Orang bicara tentang kebesaran, tentang kebangkitan, tentang peradaban, tentang khilafah, tapi masjidnya kosong. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Ya. Masjid, di mana-mana masjid dimulai. Nabi masjid, bahkan masjid dibangun sebelum rumah nabinya. Nabi numpang tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub punya rumah 2 lantai, Nabi tinggal di atas. Jadi Nabi numpang aja dulu, nah gampang kan? Masjid bangun duluan. Setelah itu Nabi membangun At-Ta'akhi, baru bangun SDM-nya dipersaudarakan. Karena ini kan pertemuan 2 suku, 2 kelompok besar yang enggak saling kenal, Pak. 1 Muhajirin, 2 Ansor. Nabi persaudarakan, ini saudaranya ini, tanggung jawab ya, ini saudara-saudara yang gak datang, ini gak punya uang, gak punya kerjaan, belum punya rumah, gak punya kerabat. Ya, tolong dibawa, dijaga, urusan kamu, tanggung jawab kamu. Ini menarik konsepnya. Menarik Pak konsep ini. Kalau ini dilakukan, gak ada tuh perang etnis kayak di Indonesia ini. Ya, itu diikat di antara mereka. Nah, disitulah kemudian Nabi SAW setelah itu mulai membuat perjanjian. Ini yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, tapi sayangnya Piagam Madinah ini dipahami salah. Asal bicara Piagam Madinah, kita selalu bicara toleransi. Bukan dari situ mulai Piagam Madinah, Pak. Piagam Madinah itu dimulai dari kalimat Rasul. Kata Nabi, innakum ummatun wahidah min dunin nas. Kalian umat yang satu, terpisah dari umat yang lain. Apa maksudnya muslimin itu eksklusif? Jika kita ini sekarang takut banget dikatakan eksklusif. Wah, ini eksklusif. Wah, enggak, kita enggak eksklusif. Eksklusif itu kata Nabi. Muslimin ini harus eksklusif. Kalian umat yang satu, yang terpisah dari umat yang lain. Eksklusif. Dari sisi apanya? Akidahnya, keyakinannya. Harus eksklusif. Enggak bisa enggak eksklusif. Ibadahnya beda kita dengan agama yang lain. Akidahnya beda. Ya, harus eksklusif. Baru setelah itu Nabi SAW menyatukan Muhajirin Ansar dalam persatuan perjanjian. Baru berikutnya Nabi buat perjanjian dengan Yahudi yang tinggal di sekeliling kota Madinah. Perjanjian apa? Perjanjian untuk sama-sama menjaga kota Madinah. Itu baru disebut toleransi. Ya, jadi bukan mulai dari toleransi. Karena begitu mulai dari toleransi, hari ini banyak akidah kita yang kita korbankan. Gara-gara kata toleransi. Dari situ mulainya. Baru kita bicara toleransi. Dibangun. Setelah itu Nabi membangun ekonomi Madinah. Pasar. Tuh, Pak. Jadi pasar itu harus segera dikuasai oleh muslimin. Nah, dari dulu musuh muslimin di pasar adalah Yahudi. Bapak Ibu, dirahmati Allah SWT. Pasar Nabi SAW itu diletakkan face to face dengan pasar terbesarnya Yahudi. Itu pasar Bani Qainuqa. Posisinya di sebelah kanan Masjid Nabawi hari ini. Jadi kalau kita ngadap kiblat, posisi di sebelah kanan Masjid Nabawi. Agak ke belakang itu pasar Nabi, yang bagian agak depan sana, pojok itu adalah pasar Bani Qainuqa. Itu semua sudah tidak ada hari ini. Itu tempatnya dulu. Nabi letakkan pasar itu langsung berhadapan. Supaya langsung lihat. Lihat nih, mana yang paling berkah, mana yang paling berhasil, mana yang lebih maju, mana yang lebih laku. Kan itu, Pak. Untuk supaya semua tahu bahwa konsep ekonomi Islam jauh lebih hebat daripada yang lain. Susah kalau hari ini kita mau membicarakan tentang penerapan syariat di pasarnya Yahudi. Kan gak bisa. Sulit. Mau menerapkan syariat di banknya Yahudi. Kan gak bisa. Yang punya tempat marah. Ya kan gak mau. Lapangan-lapangan dia, masa kita punya aturan sendiri. Rasulullah SAW membangun perekonomian itu. Nah, itu semua sudah dijalani sampai kokoh bangunan awalnya. Baru tahun 2 sampai tahun 5 adalah tahun perjuangan Nabi perang. Itu musuhnya 3. 1 Quraisy, 2 Yahudi, yang ketiga Arab-Arab Badui. Berbagai macam suku. Jadi 3 musuhnya. Ini urutan. Yang paling kuat ini, kemudian ini, baru ini. Ya, dan itu dalam tahun 2 sampai tahun 5. Tapi dari tahun ke tahun, itu terjadi peningkatan-peningkatan. Umpamanya, Nabi di awal peperangan, perang Uhud kan kalah. Kalah di awal peperangan. Tapi di ujung peperangan tidak jelas hasilnya. Tapi walaupun kalah di situ, itu sebenarnya ada kemenangan muslimin. Di mana kemenangannya? Orang-orang musyrik Quraisy itu sudah menyiapkan perang itu setahun sebelumnya. Itu siap betul. Mereka danai setahun pendanaan mereka. Mereka kumpulkan, mereka kembangkan bisnis untuk mendanai perang. Balas dendam pada kekalahan mereka di Perang Badar setahun sebelumnya. Tapi mereka sudah dengan semua persiapan itu tidak bisa mengalahkan muslimin. Bahkan mereka membawa pasukan 3 kali lipat dibanding muslimin. Tetap tidak bisa mengalahkan. Makanya Quraisy tahun 4 tidak bergerak, Pak. Itu tahun 3 itu. Kenapa? Tahun 2 mereka siap kalah. Tahun 3 mereka lebih siap kalah juga. Atau bukan kalah, mereka tidak bisa menangkan pertarungan. Tahun 4 mereka tidak bergerak. Tahun kelima mereka baru bergerak lagi, itu pun setelah dibantu oleh Arab-Arab yang lain, suku-suku yang lain, diprovokasi oleh Yahudi. Sekarang kumpul 3-3 jadi satu. Makanya begini Bapak Ibu, ini sebenarnya satu hal yang analisa yang menarik. Musuh Islam itu kalau sudah bersatu, itu sebenarnya walaupun itu menyulitkan muslimin, tapi yakinlah bahwa mereka sudah mulai lemah. Mereka tidak bisa sendiri. Ini sudah gabung nih, 3-3-nya. Mereka sebelumnya kan sendiri-sendiri. Quraisy menyerang sendiri. Yahudi iseng sendiri. Orang Arab Badui. Sekarang enggak, 3-3-nya gabung jadi satu di Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Atau Perang Ahzab. Karena ternyata mereka kalah juga dengan izin Allah. Begitu kalah, bayangkan musuh itu 10.000 orang. Di Perang Uhud itu kan 3.000 orang. Naik jumlahnya di 10.000 orang. Dan jumlah itu sangat besar. Dan Rasulullah SAW begitu menang di peristiwa Khandaq itu, karena tidak sempat terjadi perang besar, Allah hancurkan dengan angin besar, dan silakan nanti baca surat Al-Ahzab. Rasul mengatakan kalimat, dan ini masuk fase baru. Nabi mengatakan, Al-an naghzuhum wala yaghzunana. Sekarang kita perangi mereka, bukan mereka yang perangi kita. Masuk fase baru. Itu tahun 5, Pak. Maka tahun 6, muslimin sudah percaya diri luar biasa. Nabi mimpi masuk Mekah dengan aman itu. Di surat Al-Fath. Ya? Nah, kemudian sanalah. Kemudian Nabi berangkat dengan sahabat sana. Ternyata di stop di Hudaybiyah. Pintu menjelang masuk ke kota Mekah. Terjadilah perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah itu sebenarnya terlihat secara zahir, secara nampak kasat mata itu tidak adil, enggak seimbang, merugikan muslimin, tapi tidak merugikan muslimin. Umar aja sampai protes tentang perjanjian itu ke Rasul. Ini enggak imbang ya Rasulullah. Kenapa kita terima kehinaan ini? Nabi menjawabnya sederhana. Kata Nabi, aku ini hanya hambanya. Aku ini hanya Rasulnya. Dialah penolongku dan tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Karena ini artinya ini perintah Allah. Ada bimbingan Allah. Ini bukan kehendak saya. Dan betul Pak, sekarang gini. Musuh nomor satu, sekarang mereka yang minta damai. Quraisy itu minta damai 10 tahun gak perang. Kita damai 10 tahun gak perang. Diterima sama Nabi kan? Begitu tahun 7, kemudian Khaybar melawan Yahudi. Karena sudah damai dengan Quraisy, Yahudi dihabisi di Khaybar, artinya bahwa itu mereka masyarakat-masyarakat provokator yang jahat. Yahudi itu dari dulu gak pernah berani perang besar, Pak. Dari dulu. Gak ada Yahudi berani perang besar. Baca surah Al-Hasyr dalam bab ini. Ya, tentang Yahudi. Ya, tidak ada. Mereka beraninya memerangi kita itu dari balik benteng-benteng yang tebal. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Orang-orang Yahudi itu kalau perang lawan kita beraninya dari balik tembok yang tebal. Makanya ditembokkan Palestina hari ini. Itu kalimat Quran. Atau dari sebuah tempat yang sangat terjaga keamanannya. Karena pertarungan antar mereka pun sangat kuat. Jadi antar mereka itu pertarungan. Tahsabuhum jami'a wa kulubuhum syatta. Kamu menduga bahwa mereka bersatu. Padahal mereka, hati mereka bercerai-berai. Jadi kadang-kadang gitu Pak. Kadang-kadang kita ini kenapa menjadi merasa kecil. Itu karena kita melihat, wah hebat musuh. Waduh, kita ini bukan siapa-siapa. Nah Pak. Bacalah Quran, kita akan tahu bahwa kita luar biasa. Dengan izin Allah, dengan bimbingan wahyu, luar biasa. Pak. Kita mampu berbuat. Bukan kecil. Muslimin ini besar dengan Islam. Nah, tahun 6 itu perjanjian damai. Perjanjian damai itu adalah masa di mana Nabi SAW tidak perang lagi sama orang-orang Quraisy. Tahun 7 ada perang Khaybar besar itu berlawan Yahudi. Tentu ada masih yang perang-perang yang lain. Tahun 8 karena perjanjiannya tahun depan kamu baru boleh masuk umroh, tahun ini enggak boleh pulang. Tahun depan masuk, tahun 7 itu ada umroh qadha namanya, kemudian tahun 8 itu Fathu Makkah. Ya, tahun 8 Fathu Makkah. Fathu Makkah itulah momentum besar yang diabadikan di surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Ini kemenangan besar. Kiblat muslimin. Kebayang apa hari ini? Kalau tidak terjadi Fathu Makkah, jangan-jangan kita ini sujud, sholat, jungkir balik itu, tapi di sana patung semua. Kebayang? Iya. Subhanallah. Itu kemenangan nyata. Ka'bah 360 patung di sekelilingnya bersih. Di zaman itu Fathu Makkah. Mereka masuk Islam. Nah, di tahun 8 Hijriah. Tahun 9 itu tinggal pembersihan di sekeliling Madinah. Ya Taif. Nah itu kejadian kalimat Nabi tadi Pak. Apa tadi kalimat Nabi? Saya berharap lahir dari tulang sulbi mereka masyarakat generasi yang beribadah pada Allah. Tahun 9 Taif masuk Islam. Berapa tahun jaraknya? Dari saat Nabi mengeluarkan kalimat itu. Itu peristiwa tahun 10 kenabian. Dan ini kejadian tahun 9. Jadi kurang lebih 12 tahun setelah Nabi berucap Taif masuk Islam. 12 tahun itu anak kita umur SD Pak. Satu generasi. Ya, lahir generasi yang beribadah pada Allah. Taif masuk Islam, Pak. Tahun 9 Hijriah. Setelah itu yang tersisa tinggal tahun 10 tinggal Amul Wufud. Amul Wufud. Tahun utusan-utusan sudah datang masuk Islam sudah. Tahun 7 tadi ada yang kelewat. Tahun 7 adalah Nabi mulai dakwah dengan surat ke raja-raja sekelilingnya. Romawi, Persia, Oman, Bahrain, Mesir dikirimi surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang beriman, ada yang menolak dengan kasar, ada yang menolak dengan lembut. Jadi macam-macam. Dakwah pakai surat. Nah, nanti tahun 10 itu sudah utusan-utusan datang ke Madinah menyatakan diri masuk Islam. Kemudian turun surat idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah termasuk surat-surat yang terakhir turun. Yang menyatakan bahwa telah datang kemenangan, pertolongan Allah telah datang. Kau lihat manusia berbondong-bondong sudah masuk Islam. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kamu. Maka dari itu setelah turun surat itu Nabi sangat banyak beristighfar. Ya, beliau sangat banyak astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu Nabi sangat banyak beristighfar. Setelah turun karena diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Dan setelah itulah maka itulah termasuk surat yang oleh Abdullah bin Abbas dimaknai sebagai ini tanda dekat ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah selesai tugasnya. Maka kemenangan terbesar itu berarti bukan menguasai secara politis, bukan menguasai secara ekonomi, tapi kemenangan terbesar adalah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kemenangan terbesarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kau lihat manusia mendapatkan hidayah beramai-ramai. Nah, jadi kalau mau mengukur kemenangan besar apapun di sebuah tempat adalah lihat seberapa banyak masyarakat yang mendapatkan hidayah Islam. Itu baru kemenangan besar. Tugas Nabi jadi Nabi. Dengan itu maka selesai. Begitu selesai, disebutkan dalam hadis bahwa setiap Rasulullah SAW, setiap Nabi, itu kalau sudah tugasnya sudah selesai, sudah mau datang ajalnya, itu akan didatangkan oleh malaikat, dikasih pilihan. Kau akan meninggal sekarang atau kau pilih masih hidup lagi. Dan ditunjukkan tempatnya di surga. Sudah mulai dilihatkan tempatnya di surga. Nabi SAW makanya ketika mau meninggal, beliau mengatakan sambil menunjuk tangan ke atas, ilar rafiqil a'la. Ilar rafiqil a'la. Rafiqil a'la artinya saya memilih Allah SWT. Aisyah yang menyaksikan itu mengatakan, kalau begitu beliau tidak memilih kita. Beliau lebih memilih kembali pada Allah SWT. Kan dikasih pilihan, Pak. Mau tetap di sini, terus kau lanjutkan atau kau menghadap Allah. Kata Nabi, ilar rafiqil a'la. Saya ingin kembali pada Allah saja. Kerinduan pada Allah SWT. Berjumpa Allah yang mengutusnya. Orang beriman, Pak. Meninggal itu bertemu Allah SWT. Rindu pada Allah SWT. Saya Aisyah mengatakan, beliau tidak milih kita lagi. Beliau milih Allah SWT. Subhanallah. Beliau sakit, Pak. Beliau sakit beberapa hari. Beliau merasakan tulang urat-urat nadi seperti putus. Ini kata Nabi gara-gara beliau makan racun tahun 7 Hijriah. Diracun oleh Yahudi. Wanita Yahudi yang membubuhkan racun di daging kambing. Hari ke hari beliau sakit. Beliau sakit. Panas tinggi. Panas tinggi. Beberapa sampai beliau tidak sanggup sholat lagi. Ke Masjid Nabawi. Nabi sampaikan Abu Bakar. Gantikan jadi imam. Gantikan jadi imam. Abu Bakar menjadi imam. Penunjukan Rasulullah SAW. Dan itu penunjukan menjadi penunjukan kelak menjadi pemimpin menurut para ulama. Rasulullah SAW tidak sanggup ke masjid. Ketika Nabi merasa segar, maka Nabi dipapah oleh dua orang ke masjid. Nabi paksakan diri saat sakit. Kita yang masih segar, subhanallah. Nabi sakit, segar sedikit, Nabi ke masjid. Dipaksa Nabi. Nabi dipapah dua orang, Nabi ke masjid. Tapi ketika sudah tidak lagi sanggup Nabi ke masjid, Nabi pingsan. Sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Nabi meletakkan tangannya di air di sampingnya. Kata Nabi, inna lil mauti la sakarat. Kematian itu benar-benar ada sekaratnya. Allah, panas, Pak. Beratnya panas sekali. Dan beliau pingsan, sadar, pingsan, sadar. Subhanallah. Rasul minta izin pada istri-istrinya. Boleh enggak aku dirawat di rumah Aisyah? Semua istrinya mengizinkan. Nabi dirawat di rumah Aisyah. Dan terakhir kalinya adalah Nabi SAW ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasul ada di pangkuanku. Di pangkuanku saat beliau wafat. Dan Rasulullah SAW sebenarnya pagi itu Nabi sempat waktu itu karena Rasul wafat pada 12 Rabiul Awal hari Senin. Seperti beliau lahir tanggalnya. Beliau sempat membuka jendela. Kita tahu kamar Aisyah di samping Raudhah. Nabi sempat membuka jendela. Melihat para sahabat sedang sholat. Nabi senyum. Senyum, subhanallah. Sahabat semua senang hampir membatalkan sholatnya. Senang melihat Nabi SAW. Senyum. Tapi subhanallah, itu senyum terakhir Nabi SAW. Senyum terakhir beliau itu. Hari terakhir Rasulullah SAW. Senyum terakhir beliau. Sahabat yang menduga bahwa beliau akan sehat. Ternyata adalah senyum terakhir beliau. Semacam sebuah salam perpisahan. Dan Rasul wafat hari itu. Anas bin Malik mengatakan bahwa, kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang paling gelap buat kami kecuali ketika Rasulullah SAW wafat. Semua sahabat bersedih. Orang mulia itu telah pergi. Orang yang mengawal kebesaran hidayah manusia itu kemudian telah menghadap Allah SWT. Menyisakan buat kita ajarannya. Menyisakan buat kita sunnahnya. Yang harus kita pegang. Yang oleh beliau-beliau jamin. Taraktukum alal mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha. Lazigu anha ila halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih dan lebar. Yang malamnya saja seperti siang terangnya. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali akan celaka. Subhanallah, Rasul tinggalkan itu buat kita. Dan hari itu adalah hari bersedihnya para sahabat Nabi SAW. Sahabat tidak bisa, bahkan Umar tidak bisa menerima kabar wafat Nabi SAW. Dan Abu Bakar lah yang menenangkan Umar. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Dan Abu Bakar membacakan ayat, kemudian jatuh pedangnya Umar. Umar menangis. Dan kemudian keluarga Nabi menyiapkan beliau untuk dimakamkan. Dan pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terus berkarya sampai di akhir kehidupan beliau. Bahkan beliau sempat mengirimkan pasukan Usamah di akhir kehidupan itu. Dan karya besar yang terus dilakukan. Dan itulah hari akhir kehidupan Rasulullah SAW. Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah beliau wafat. Dan meninggalkan seluruh jazirah Arab telah mendapatkan hidayah Allah SWT. Karya sangat besar. Seluruh jazirah Arab telah masuk Islam. Telah mendapatkan hidayah Allah. Dan Nabi meninggalkan Madinah penuh dengan para sahabat yang ahli di semua bidang keilmuan. Di ahli di semua segala hal. Dan inilah yang bisa jadi menjadi sesuatu yang harusnya kita teladani, Pak. Dalami terus kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan beliau. Dan itu adalah merupakan teladan kita. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Dan bisa memberi gambaran buat kita secara umum atas sirah nabawiyah. Untuk detailnya silakan dibaca. Ada selalu ada banyak pelajaran dari kisah manusia terbaik ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Budi Azhari. Antum telah memberikan gambaran pada kami semua bagaimana bentuk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai wafat beliau. Kami menyadari semua bentuk kehidupan Rasulullah SAW dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, penuh dengan hal-hal yang perlu kita teladani. Alhamdulillah, mudah-mudahan gambaran yang telah diberikan oleh Ustaz Budi Azhari tadi dari kehidupan Rasulullah dapat menambah keimanan kita, dapat kita teladani kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya umumkan insyaallah bulan depan yaitu pada tanggal 26 April 2014 kami telah mengundang Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail dari Jakarta. Beliau adalah ketua lembaga IKD Pusat Jakarta. Sekali lagi, kami telah mendatangkan Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail. Beliau adalah ketua IKD Pusat, yaitu tanggal 26 April. Mudah-mudahan pertemuan kita hampir 2,5 jam ini dapat barokah dari Allah SWT dan dapat ridho dari Allah. Dan kami mengharapkan pengajian ini bisa ditutup dengan doa oleh Ustaz Budi. Bapak Ibu saudara dirahmati Allah SWT, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat Nabi, Allah berikan kita berbahagia kelak bersama Rasulnya. Mudah-mudahan kita kelak dipertemukan Nabi di surga Firdaus bersama beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ati nufusana taqwaha. Wa zakiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna hubba nabiyyik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.